Tapi dia lupa illahi. Dia melupakan. Sebab yang karenanya para ulama melarang memperbanyak pasukan barisan fitnah. Ya. Melarang duduk dengan orang-orang yang zalim karena akan memperbanyak barisan mereka. Kalau memperbanyak barisan mereka, maka ini akan menyebabkan orang-orang umum tertipu. Ya. Dan kadang bisa menjatuhkan mereka kepada kesalahan karena mengikuti sebagian orang yang menjadi panutan yang ikut di dalamnya. Nah, karena itu di masa terjadi fitnah di Basrah, fitnah Ibn al-Ash'ath, Abu Mus al-Khurasani, dan beliau dipaksa ikut. Membidik orang dengan panahnya. Sehingga tatkala redam fitnah itu selesai, beliau berkata, alhamdulillah, diikutkan di dalamnya, tapi saya tidak perlu impun. Maka ada orang yang bertanya kepada beliau, wahai Abu Muslim, bagaimana pendapatmu dengan orang yang melihat engkau berada di situ? Ya. Maka orang tersebut menyangka bahwa orang yang mengajakmu itu berada di atas kebenaran. Lalu ia ikut bersama kalian. Kemudian dia terbunuh. Maka mendengar hal tersebut, Abu Muslim rahimahullah menangis sejadi-jadinya. Dan disebutkan hampir setiap kali melihat beliau di Mekah, beliau menangisi perbuatannya itu. Dan kenapa beliau ikut di dalamnya? Sehingga menjadi sebab banyak orang yang tergelincir karena keberadaan beliau. Karena itu sebuah ilmu harusnya dipahami. Bahwa tidak boleh memperbanyak barisan fitnah ke barisan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, dan ini dari ukuran-ukuran dan dari ketentuan pijakan yang juga hanya kita ingat berkaitan dengan masalah fitnah. Kemudian bab yang ke-13 berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bab idza baqiya fi husalatin minan nas. Ya, bab apabila seseorang tersisa di tengah manusia yang jelek. Husala itu artinya radala, sesuatu yang jelek. Ya, kalau dia tersisa atau hidup bersama manusia yang jelek, kurang agamanya, apa yang dia lakukan? Nah, ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dengan bentuk pertanyaan. Sebab jawabannya diterangkan dalam hadis. Kata beliau rahimahullah, haddatsana Muhammad ibn Katsir, qala akhbarana Sufyan, qala haddatsana Al-A'mash an Zaid ibn Wahab, qala haddatsana Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala. Sungguhnya beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditsaini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kami dua hadis. Maksudnya di sebuah kesempatan diceritakan dua hadis. Sebab hadis-hadis Hudzaifah ibn al-Yaman lebih dari dua. Beliau riwayatkan dari Nabi. Kata Hudzaifah, ra'aitu ahadahuma wa ana antadhiru al-akhar. Saya sudah melihat salah satu dari dua yang beliau ceritakan. Dan satunya lagi, saya lagi menunggu untuk melihatnya. Ya. Kata beliau, haddatsana, yang beliau telah lihat, Nabi hadatsana, Nabi menceritakan kepada kami, annal amanata nazalat fi jadri qulubir rijal thumma alimu min al-qur'ani thumma alimu min as-sunnah. Nabi menceritakan bahwa amanah itu turun dasar hati para lelaki, sembarang lelaki, orang-orang yang merupakan pilihan, turun amanah ke hati mereka. Summa alimu min al-Quran. Kemudian mereka mempelajari Al-Quran. Mengilmui Al-Quran. Kemudian mereka mengilmui sunnah. Ya. Ini menunjukkan bahwa mempelajari Al-Quran itu lebih didahulukan daripada mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Kata beliau, wa haddatsana an raf'iha. Dan beliau juga menceritakan kepada kami tentang diangkatnya amanah itu. Dan ini hadis yang kedua yang belum dilihat oleh Hudzaifah. Ya, kalau yang pertama beliau sudah lihat. Bagaimana mana itu turun? Dan beliau sudah melihat bagaimana para sahabat mempelajari Al-Qur'an dan mempelajari sunnah Rasulullah SAW. Nampak amanah di hati mereka. Ya. Pada mereka. Tapi yang kedua ini, kata Hudzaifah, ya, saya belum melihatnya. Itu Nabi mengabarkan bagaimana amanah itu diangkat. Qala, Nabi bersabda, "Naumadza?" Surah lagi tidur. Ya. Fatukba baballu atharuha la atharil wakat. Maka tersisalah bekasnya seperti garisan hitam. Ya. Suatu tercabut, ya ada sisanya sedikit. Nampak. Kayak garis hitam. Tsumma yanamu an-naumata fatukba. Kemudian dia tidur lagi. Dan dicabut lagi amalan itu. Dan tersisa fayabqa fiha atharuha mithla atharil majli kajamrin dahrajathu ala rijlika fanafita fatarahu muntabiran wa laysa fihi shay. Nah. Kemudian dia tidur lagi di dalamnya, lalu ia kemudian dicabut amanah itu lagi, sisa dari amanah itu tadi yang seperti al-wakat itu bekasnya dicabut lagi sampai dia seperti mijal. Ya. Diibaratkan di sini seperti jamak. Nah, bara api dahrajatku ala rijlik. Yang dia apa? Yang mengenai kakimu. Panapi apa? Fatarahu mundzairan. Ya, kemudian mengumbung, kamu melihatnya. Dia mengembung. Ya. Tidak ada lagi bekasnya, hilang. Laisa fihi syai', tidak ada, tapi kelihatan ada bentuk kayak mengembung. Wa yusbihun nasu yatabaya'una. Kemudian manusia pun ya saling berjual beli. Sini tabana, ingat ya maknanya berjual beli, bukan dari mubayah, bukan artinya membayar, saling membayar, tidak. Ya salah itu dalam mengartikannya, kalau diartikan membayar. Di sini mubayah, ya tabayaun artinya transaksi jual beli. Sebab ini kaitannya dengan amanah. Fala yakadu ahadun yu'addi amanah. Ya. Maka hampir-hampir tidak seorang pun yang menunaikan amanah. Fayuqal, maka dikatakan inna fi bani fulanin rajulan amina. Maka ada yang berkata bahwa di bani fulan tempat sana ya ada seorang yang sangat terpercaya, amin dia, terpercaya. Yuqalu lirrajul, maka dikatakanlah kepada orang yang amanah ini. Ma'aqalahu wa ma'adrafahu wa ma'ajladahu. Wa ma fi qalbihi mithqalu habbati khardalin min iman. Maka orang-orang berkata, ya, betapa berakalnya orang ini. Betapa kuatnya orang ini. Dan betapa teguhnya orang ini. Padahal orang tersebut tidak ada di dalam hatinya walaupun sebesar biji khardal dari keimanan. Ya. Jelas? Sini Hudzaifah menggambarkan bagaimana kurangnya amanah di akhir masa. Dan ini dari fitnah. Ini dari fitnah. Sebab amanah itu adalah sebuah sifat yang sangat mulia. Ya. Sebuah tanggung jawab yang hendaknya di sandang oleh setiap muslim dan muslimah. Sebab amanah cakupannya sangat banyak dengan maknanya yang umum. Dengan maknanya yang umum. Iya. Kata Hudzaifah, "Laqad ata 'alayya zamanun wa la ubali ayyukum bayatu." Telah datang bersama saya suatu masa, saya tidak peduli. Iya. Dengan siapa saya berjual beli? Dia jual transaksi, tidak peduli sebab dianggap semuanya baik. Ya, semuanya amanah. Lain kana musliman raddahu alayya islamu. Al-Islam, raddahu alayya al-Islam. Kalau dia seorang muslim yang saya ajak jual beli, maka Islaman ini membalikkannya kepadaku. Ya. Wa in kana nasraniyan, ya, raddahu alayya al-Isai. Dan kalau dia adalah seorang Nasrani, maka Sa'ihi akan mengembalikan kepadaku. Nah, ini di dalam masalah hubungan jual beli ya, transaksi. Wa amma al-yawm fa ma kuntu ubayi illa fulanan wa fulanan. Adapun hari ini saya tidak melakukan transaksi kecuali bersama si fulan dan si fulan saja. Beliau pilih-pilih orang. mencari orang yang amanah. Nah, ini subhanallah seperti yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu akhlak yang sangat mulia. Ya. Dan dia termasuk hal yang hati manusia. Ya. Dan ini dari bentuk fitnah yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Iya. Maka di sini apa yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, kalau seorang berada di yuthala atau khutala minan nas, manusia yang seperti ini, ya, maka lihat bagaimana Hudzaifah beliau bermuamalah. Ada fitnah, ada terjadi hal seperti itu. Beliau berjalan seperti biasa, tapi ada bentuk kehati-hatian. Seseorang itu melangkah ketika terjadi fitnah. Iya. Dia berhati-hati melihat apa yang aslah bagi agamanya, apa yang terbaik bagi dirinya. Iya. Apa yang terbaik bagi dirinya. Jangan dia melakukan sesuatu. Iya. Dianggap sesuatu itu tidak ada masalah. Iya. Dianggap sebagai perkara yang tidak ada nilainya. Tapi kadang perkara tersebut bisa menyeretnya kepada sesuatu yang dianggap maksiat. Iya. Di dalam agama. Ya Allah al-Mustan. Kemudian di bab berikutnya. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, bab ta'arruf fil fitnah. Bab ta'arruf fil fitnah. Ya. Bab orang yang tinggal di Arabi bersama apa pada saat fitnah. Ta'arruf itu artinya dia tinggal di menjadi orang Arab bersama orang-orang Arab. Ya. Arabi itu adalah orang yang tinggal di Bali, di pedalaman. Dia tidak punya tempat tinggal menetap. Dia keluar dari kota. Ya. Nah, keluar dari kota. Ya. Ta'aruf di sini artinya dia meninggalkan fitnah. Lari meninggalkan fitnah. Jelas? Ya. Nah. Kita baca dulu hadisnya, kemudian saya terangkan kandungan dari bab ini. Kata beliau, haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Hatim an Yazid ibni Abi Ubay an Salamah ibni al-Aqwa dari Salamah bin Aqwa radhiyallahu taala anhu. Ya. Salamah bin ayahnya namanya Amr. Annahu dakhala ala al-Hajjaj. Salamah bin Aqwa masuk menjumpai al-Hajjaj. Faqala ya ibn al-Aqwa irtadatta ala akibaik ta'arrafta. Ya. Maka al-Hajjaj berkata kepada Salamah, wahai ibn al-Aqwa. Perhatian ya, bagaimana perlakuan Hajjaj bin Yusuf. Tidak ada penghormatan, dipanggil saja ibn al-Aqwa. Siapa ini? Engkau telah murtad dari agama. Ya. Murtad ke belakang. Kenapa engkau tinggal bersama orang Arab? Fil Badu. Tapi Rasulullah mengizinkan saya untuk tinggal di Badu. Tinggal di pedalaman. Ya. Ya Nabi mengizinkannya. Kalimat mengizinkan ini mungkin izin langsung untuk beliau atau izin umum yang dipahami. Anjuran dari Nabi kalau memang terjadi suatu keadaan fitnah. Iya. Maka dari sini ada makna bolehnya seseorang itu beruzlah. Ya. Menyendiri. Dan menghindar dari fitnah dia tinggal ya, di tempat yang dia tidak menjumpai manusia di situ atau sedikit dia menjumpai manusia agar supaya ia terhindar dari fitnah. Nah, kemudian kata beliau, wa an Yazid ibn Abi Ubay, annahu qala lamma qutila Utsman ibn Affan kharaja Salama ibn al-Aqwa ila Rabatha. وتزوج هناك امرأة وولدت له أولادا فلم يزل بها حتى قبل أن يموت بليال نزل المدينة. Kata Yazid ibn Abi Ubay, begitu Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu dibunuh, maka Salam bin Aqwa pergi ke Rabatha. Rabatha ini nama pedalaman. Sebagaimana Abu Dzar juga berada di sana. Beliau pergi ke Rabatha. menyendiri ke tempat itu. Wa tazawwaja hunaka imra'atan, dan beliau apa di Badu di kampung Arab ini, beliau menikah dengan seorang perempuan. Wa waladat lahu aulada, dan perempuan ini melahirkan untuknya beberapa anak. Falam yazal biha, terus menerus Salam bin Aqwa tinggal di situ. Sampai beberapa malam sebelum beliau meninggal, beliau turun ke kota Madinah. Turun ke kota Madinah dan beberapa malam setelah itu beliau meninggal di Madinah. Iya. Radiyallahu ta'ala anhu. Nah, ini Salamah bin Aqwa. Berikutnya, kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Abdullah bin Yusuf, wa akhbarana Malik, an Abdurrahman bin Abdullah bin Abi Sa'sa'ah, an abihi an Abi Sa'id al-Khudri, radiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abu Sa'id, radiyallahu ta'ala anhu, beliau bersabda, atau beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yushiku an yakuna khaira malil muslimi ghanamun yatba'u biha sya'af al-jibal wa mawaqi' al-qatar yafirru bidinihi min al-fitan. Hampir-hampir saja harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah kambing. Yang kambing ini ya, dia urus, atau kambing ini mengikuti apa lereng-lereng gunung, wa mawaqi al-qatar, dan tempat-tempat turunnya hujan. Iya. Nah, yafirru bidinihi min al-fitan. Dia lari dengan agamanya. Dia lari membawa agamanya, lari meninggalkan fitnah. Nah, lari meninggalkan fitnah. Dua hadis ini jelas menunjukkan bolehnya dan ada syariat kalau seorang sedang terjadi sebuah tempat, sebuah fitnah yang bisa mengkhawatirkan dirinya, dia keluar dari tempat tersebut. Ini menunjukkan bolehnya dan adanya syariat. Tapi para ulama berbeda pendapat yang mana lebih afdal. Dia tinggal di situ, ya, sambil bersabar, ya, sehingga apalagi kalau ada maslahat, dia tinggal di sebuah tempat dia ingin menuntut ilmu dan belajar. Ya. Ada maslahat yang lebih besar daripada itu. Yang mana lebih afdal? Apakah dia melakukan itu atau dia keluar? Dia ke tempat mengungsi, ke tempat yang dia bisa bersendiri di situ dan tenang, terhindar dari fitnah. Iya. Yang benarnya di dalam masalah ini, bahwa yang paling afdalnya, kalau memang seorang ya, mampu untuk bersabar, ya, maka dia tetap tinggal dan bersabar. Tinggal dan bersabar, kalau dia punya dari keperluan-keperluan di tempat tinggalnya, dari belajar dan hal-hal yang berkaitan dengan agamanya, ya, itu lebih afdal baginya. Sambil dia bersabar. Dan tentunya dengan kesabarannya ini sebab merupakan nilai pahala. Ya. Kemudian dia berusaha untuk menghadapi, menghindarkan dirinya dari fitnah tersebut. Ya. Menghindarkan dirinya dari fitnah tersebut. Dan ini tentunya pahalanya lebih besar. Jelas ya? Sebab seperti yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa besarnya pahala itu tergantung besarnya kesulitan yang dialami. Besarnya kesulitan yang dialami. Tapi kalau dia tidak punya keyakinan, khawatir terhadap dirinya, boleh dia tidak ikut masuk di dalamnya sama sekali. Ya. Atau boleh dia keluar dari tempat ini. Ini pada kondisi fitnah tertentu, bukan seluruh fitnah ya. Fitnah tertentu yang sangat mengancam dirinya kalau dia berada di tempat itu. Dia boleh pergi meninggalkan tempat tersebut. Nah, boleh pergi meninggalkannya. Iya. Tapi sekali lagi ini semuanya adalah penjelasan. Bolehnya pada keadaan tertentu, ada rincian-rinciannya, ya, di waktu yang lainnya. Dan kadang di suatu kesempatan kalau seorang bersabar, itu pahalanya lebih banyak dan lebih besar. Ya, apalagi kalau memang ada maksud-maksud syariat yang lainnya yang diperlukan untuk menuntut ilmu, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah, ya, memperluas kebaikan, mengajak manusia dari kepada yang baik, menjauhkan manusia dari fitnah-fitnah yang ada. Kalau dia mampu melakukan hal tersebut, itu lebih afdal daripada dia menyendiri. Lebih afdal daripada dia menyendiri. Bahkan seorang yang alim, orang yang berilmu, tidak boleh dia meninggalkan sebuah tempat karena ingin beruzlah. Ingin selamat dari fitnah. Bahkan dia harus tetap tempat tersebut, mengadakan perbaikan di tengah manusia. Ya, sebab kalau seorang pergi, siapa yang akan memperbaiki manusia? Siapa yang akan memperbaiki manusia? Maka dari sini saya ingin meluruskan. Kadang sebagian kita membaca hadis seperti ini, dia cuma baca satu hadis, tidak membaca hadis-hadis yang lainnya, ataupun kadang tidak tergambar dasar-dasar syariat yang lainnya pada dirinya, akhirnya kadang memahami hadis ini dengan pemahaman yang sangat sempit. Ya, karena itulah apa rincian dan pemahamannya ya Allah Ta'ala seperti yang saya terangkan tadi. Ya. Kemudian ini bab yang ke-15. Dan kita cuitkan dengan bab yang ke-15. Nah, kata beliau rahimahullahu ta'ala, bab ta'awud minal fitan. Bab berlindung dari fitnah. Iya. Salah satu pokok dasar, hindar, mencari tempat yang dia selamat darinya. Berlindung dan bisa bermakna berlindung, dia berdoa kepada Allah. Dijauhkan, dihindarkan dari fitnah. Iya. Karena itu banyak sekali doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Iya. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita dihindarkan dari fitnah dunia dan fitnah kematian. Dihindarkan dari fitnah penyakit, fitnah mengikuti hawa nafsu. Juga ada doa dihindarkan dari fitnah perempuan. Ya. Juga doa agar supaya dijaga dari kejelekan diri sendiri. Dan dari kejelekan amalan kita sendiri. Ya. Ini semua bagian dari fitnah. Nah, doa-doa yang seperti ini. Doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ini seharusnya menjadi letak perhatian kita. Sebab di dalam kandungan doa-doa yang beliau ajarkan, terdapat sejumlah manfaat yang sangat berharga bagi orang yang mencermatinya. Nah, kata beliau rahimahullah, haddatsana Mu'adz bin Shabalah, wala haddatsana Hisyam an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu annahu qala, sa'ala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hatta ahfauhu bil mas'ah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, sa'alu, ya, mereka bertanya kepada Rasulullah, maksudnya sekelompok manusia, ada beberapa orang yang bertanya kepada Nabi, ya, hatta ahfauhu bil mas'alah, sampai mereka sangat mendesak Nabi dengan pertanyaan. Ya, mendesak Nabi dengan pertanyaan. Asaida Nabi sallallahu alaihi wasallam data yaumin al-mimbara. Maka suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik di atas mimbar. Menunjukkan bolehnya ada mimbar dalam melakukan khutbah. Dan ini juga menunjukkan bahwa naik di atas mimbar itu tidak harus pada hari Jumat. Iya. Boleh seorang memberi ceramah di atas mimbar walaupun selain hari Jumat. Nah. Maka Nabi naik di atas mimbar. Menunjukkan bahwa beliau akan menyampaikan masalah yang penting. Faqala la tas'aluni an syai'in illa bayyantu lakum. Kata Nabi, tidaklah kalian bertanya kepadaku kecuali saya pasti terangkan. Ya. Ini apa ini? Ya. Anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau peringatan? Ini peringatan sebab manusia terlalu banyak bertanya. Ya. Ayo, tanya semua apa yang kalian tanyakan. Ya, kalau saya bahasakan seperti itu, kira-kira ini Ustaz mempersilahkan atau marah ini? Kan itu bahasa ini bukan mempersilahkan namanya. Ya. Nah, maka Nabi berkata, tidaklah kalian bertanya kepada saya tentang suatu apapun, kecuali saya akan terangkan. Nah, kata Anas bin Malik, faja'altu anzuru yaminan wa shimalan, fa'idha kullu rajulin, ra'suhu fi thawbihi yabki. Kata Anas, saya melihat ke kanan dan ke kiri, ya, ternyata setiap lelaki, setiap orang, kepalanya berada di bajunya, dia menangis. Bagaimana kepala yang berada di bajunya? Berarti mereka dalam keadaan memeluk apa? Kedua lututnya sambil menangis. Perhatikan. Ini posisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam marah kepada para sahabat. Tapi perhatikan bentuk marahnya beliau. Ya, tidaklah kalian bertanya kepada tentang sesuatu kecuali saya akan terangkan. Nah, ini juga kita ambil ibrah bahwa seorang pendidik kalau dia marah, ya, dari bentuk marahnya, ya, jangan menggambarkan kemarahan murni, tapi dari kemarahan tersebut ada bentuk pendidikan untuk orang yang dia marahi. Nah, ini lebih mengena pada para sahabat. Lihat, setiap dari Orang yang berada di situ sekitar Anas nangis. Fa ansha'a rajulun kana ila laha yud'a ila ghairi abihi. Ya. Maka berdirilah seorang. Ya. Berdirilah seorang. Dan orang ini apabila dia berdebat dengan temannya, ya, akhirnya dipanggil kepada selain nama ayahnya. Dinisbatkan kepada selain nama ayahnya. Biasanya kalau ribut, memang kamu anaknya si Anu, padahal bukan ayahnya. Maka ia berkata, ya Nabi Allah, man abi? Ia berkata, wahai Nabi Allah, siapakah ayahku? Dia tanya, siapa ayahnya kepada Nabi? Padahal Nabi dalam keadaan seperti ini. Faqala, maka Nabi berkata, abuka Hudzafah. Ayah kamu adalah Hudzafah. Ya. Thumma ansha Umar. Kemudian Umar pun berkata. Dan ini dari fikih Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Faqala radhiina billahi rabban wa bil islami diinan wa bi Muhammadin rasula. Na'udzu billahi min su'il fitan. Kata Umar, kami ridha Allah sebagai Rabb kami. Islam sebagai agama kami. Muhammad sebagai rasul kami. Dan kami berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah. Ya. Ini ucapan Umar menenangkan keadaan. Dan ini dari fikih beliau. Karena itu dalam posisi yang seperti ini, dan semua orang berbicara. Ya. Dalam mawqif seperti ini, siapa yang bisa tiba-tiba apa menenangkan keadaan dengan cara yang disebutkan oleh Umar? Ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala. Ya. Karena itulah dalam masalah apa saja yang terjadi dengan kaum muslimin, itu dikembalikan kepada orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai memberikan solusi, penyelesaian, ya, terhadap apa yang dihadapi. Nah, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ra'aitu fil khair wa syarri fil yawmi qat." Ya. Kata beliau, tidaklah saya melihat tentang kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Selama sekali saya tidak pernah melihat seperti hari ini. Apa yang beliau lihat? Kata beliau, innahu suwirat liyal jannatu wan nar hatta ra'aituhuma dunal haq. Kata beliau, sungguhnya digambarkan kepadaku sorga dan neraka. Bayang, beliau melihat sorga, melihat kebaikan. Ya. Dan sorga itu, siapa yang melihat kepadanya, maka mungkin dia tidak akan disentuh oleh kesedihan. Tapi neraka, siapa yang melihat kepadanya, maka mungkin dia tidak pernah merasa bergembira. Iya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan kepada surga dan neraka. Mereka beliau berkata, saya tidak pernah melihat tentang kebaikan dan kejelekan seperti hari ini. Iya. Sama sekali tidak pernah melihat seperti hari ini. Nah, kata beliau, sampai saya melihat surga dan neraka itu di belakang tembok. Dekat sekali. Digambarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Qatada yadhkuru hadzal hadits illa hadhihi al-ayah. Ya, Qatada menyebut hadits ini ketika menafsirkan ayat. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya' in tubda lakum tasukkum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian bertanya tentang sesuatu kalau nampak jawabannya itu akan menjelekkan kalian. Ini teguran ya dalam ayat ini. Dan ini dari fikih Qatada. Ya. Dalam periwayatan tidak ada dalam riwayat penyebutan ayat, tapi Qatada menyebutkannya fikih beliau. Kalau seorang, ya, jangan bertanya hal-hal kalau nampak jawabannya dia sendiri apa namanya akan memberatkannya, akan memberatkan orang lain. Iya, ini di masa tasyri, Nabi saw tidak boleh ditanya hal yang beliau tidak terangkan, hal yang beliau tidak terangkan. Atau beliau kalau sudah menjelaskan sesuatu jangan ditanya lagi setelahnya. Seperti ada yang pernah bertanya atau Nabi pernah berkata bahwa wajib haji atas setiap muslim. Ada yang berkata, ya Rasulullah, apakah setiap tahun? Kalau disebut wajib, tanya lagi, apakah setiap tahun? Wajib itu artinya harus dia lakukan, walaupun sekali kan begitu. Jadi paham. Ini bertanya, apakah setiap tahun? Maka Nabi diam. Tapi andai kata saya jawab, maka akan menjadi berat bagi umatku. Akan menjadi berat bagi umatku. Karena itu ada ancaman. Siapa yang bertanya sebuah pertanyaan yang kemudian keluar jawabannya dan memberikan bahaya atau menyebabkan banyak orang yang kadang apa dirugikan di hal tersebut, maka dia akan mendapatkan dosanya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kelihatannya diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga, saya lupa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'dhamun nasi jurman man sa'ala al-mas'alah." فحرم الناس عليك من أجل مسألته. Antara manusia yang paling besar dosanya adalah orang bertanya sebuah masalah. Ya. Akhirnya manusia terharamkan karena pertanyaan dia. Karena permasalahan yang dia tanyakan. Nah, dan ini mungkin hadis berlaku di masa tasyri' dan untuk di masa setelah pensyariatan, setelah masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini dikategorikan ke dalam bentuk ya tidak baiknya bertanya hal-hal yang kadang seseorang itu tidak mengambil manfaat darinya. Tidak mengambil manfaat darinya. Ya, wallahul musta'an. Nah. Baik. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa qala Abbas an-Narsi, haddathana Yazid ibn Zuraid, wa haddathana Sa'id, wa haddathana ana anna Anasan haddathahum anna nabiyya Allah sallallahu alaihi wasallam bihadha, wa qala kullu rajulin lafan ra'sahu fi thawbihi yabghi. Ya, sama ya haditsnya, cuma konteksnya beda. Setiap lelaki dia melilitkan pakaiannya di atas kepalanya. Jadi menutup kain di atas kepalanya sambil menangis. Waqala a'idan billahi min su'il fitan. Anas berkata, mereka berlindung kepada Allah dari jeleknya fitnah. Waqala a'udzu billahi min sau'il fitan. Dia berkata, saya berlindung kepada Allah dari kejelekan fitnah. Nah, kemudian kata beliau, kata Imam Al-Bukhari, waqala li khalifah. Dan berkata kepadaku khalifah. Ya, khalifah salah seorang ya rawi, dia berkata haddatsana Yazid bin Zuraid qala haddatsana Sa'id wa Mu'tamir an-Nabiyyi an Qatadah ana Anasan haddatsakum an an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi hadza wa qala a'idan billahi min syarril fitan. Iya. Ini dari bentuk ta'awudz berlindung dari fitnah. Ya, sekali lagi doa itu ikhwani fillah adalah suatu hal yang sangat berharga bagi seorang muslim dan muslimah. Sangat penting dalam kehidupannya. Jangan dilalaikan. Iya. Jangan dilalaikan. Perintah Allah kepada kaum muslimin. Nah. Apa? Dan Allah Subhanahu wa taala mengancam bagi siapa yang tidak berdoa, innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Ya, sayadkhuluna jahannam madakhirin. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan berkata Rabb kalian, berdoalah kalian kepadaku, saya akan kabulkan. Sungguhnya orang-orang yang bersombong dari beribadah kepadaku, maka untuk mereka neraka jahannam yang akan menghinakannya. Dan dimaklumi, para nabi dan para rasul, mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hamba-hamba yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersamaan dengan itu mereka berdoa kepada Rabb-nya. Memohon. Terus-menerus bermunajat kepadanya. Jadi dari kesempurnaan ibadah. Dari kesempurnaan tauhid seorang hamba. Dia bersandar dan terus memohon kepada Rabb-nya. Dari kesempurnaan tauhidnya. Karena itu, hendaknya masalah doa ini diperhatikan apalagi di masa fitnah. Seorang perlu terus-menerus memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikannya dari fikih kita diperintah membaca dalam sehari semalam surah Al-Fatihah 17 rakaat. Di setiap rakaat dibaca surah Al-Fatihah ada permohonan ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukilah kepadaku jalan yang lurus. Permohonan hidayah. Permohonan hidayah. Sebab hidayah itu dibutuhkan oleh setiap hamba pada segala keadaan. Dan kadang di masa tertentu dia butuh hidayah baru lagi. Ya. Untuk masalah itu. Maka sangat indah kehidupan seorang hamba. Setiap harinya, setiap dia sholat. Dia mohon kepada Allah diberi hidayah tambahan. Ya. Atas setiap masalah yang dia hadapi. Ataupun dia dikokohkan di atas hidayah yang sebelumnya. Dia telah dapatkan. Karena itu dalam membahas fi'il amr, kita kaitkan dengan bahasa ihdina. Ihdina itu artinya ya fi'il amr, kata perintah dalam bahasa Arab ya. Tapi kalau dia berasal dari yang rendah kepada yang di atas, itu bermakna doa. Jelas? Iya. Dan fi'il amr itu punya dua makna dalam bahasa Arab. Dia kadang bermakna permohonan yang baru, minta hal yang baru. Dan kadang bermana al-istimrar, supaya nikmat itu dikokohkan di atasnya, dikuatkan di atasnya. Iya. Ini penggunaannya dalam bahasa Arab ada. Misalnya ada seorang, ya, ada air di situ. Saya katakan, ya pulang, kamu minum. Dia tadi belum minum, kemudian dia minum. Ini perintah, baru dia minum. Kan begitu. Tadi saya misalnya menjamu tamu. Tamu saya sedang makan. Makan bersama saya. Saya katakan padanya, ayo, makan, makan. Perintah kepadanya. Perintah ini apa? Apa artinya? Maksudnya lanjutkan makan. Kan demikian. Makin adalah hal yang dimaklumi. Ya, karena itu perhatikan kandungan dari ayat-ayat Al-Quran. Detailkan makna-maknanya. Cermati dengan baik. Dan ini akan membuka berbagai ilmu, berbagai mutiara hikmah, dan berbagai perkara yang akan bisa memapahkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada kita semua, dan mengopahkan kita semua di atas sunnah, dan menjaga kita semua di atas prinsip-prinsip agama kita, dan di atas keislaman yang benar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaga kita semua dari segala fitnah, yang nampak maupun yang tidak nampak. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari orang-orang yang masuk ke dalam golongan dirugikan dan larut di dalam fitnah yang membahayakan agamanya. Ya. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha pemurah dan maha mengabulkan doa. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Wallahu ta'ala ala. Baik, ini 15 bab ya. Yang 13 bab yang lainnya kita anggap selesai saja. Ya, baik. Saya kira cukup sampai sini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan selama beberapa hari ini ada manfaatnya untuk seluruh ikhwan dan akhwat. Dan apa, saya berterima kasih kepada seluruh ikhwan dan akhwat yang telah hadir di majelis ini. Dan saya berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan inayahnya kepada antum semua, pada kita semua. Dan juga semoga Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala untuk seluruh teman-teman yang menjadi sebab terselenggaranya acara kebaikan ini, atas segala macam kekurangan dan kesalahan. Ya, apa, harap dimaklumi. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.